Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Ushulus Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Telah masuk pada pembahasan tentang kewajiban ta'at walatil umur, kewajiban mentaati pemerintah, sampai pada pembahasan di mana beliau mengatakan beberapa hadith-hadith yang berkaitan tentang kewajiban mentaati pemerintah dan haramnya menentang kepada mereka. Terakhir telah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an sampai pada kalimat la ghirata ala dinillahi wa ala al-ummati وأغير الناس محمدا عليه الصلاة والسلام قال لسعد والله أنا أغير منك والله أغير مني. لما قال سعد أرأيت إذا وجدت رجلا مع زوجتي Ata bi arba'ati syuhudin atau ati bi arba'ati syuhudin wallahi la adribannahu bisif hayru musaffihin. Qala ta'jabuna min ghirati sa'adin wallahi la anna aghyaru min wallahu aghyaru minni min ajli dhalika harramal fawahisha farrasulu alaihi salatu wassalam ghayurun ala dinillah wa ghayurun an tatafatta an tatafasha al-munkarat wal-fawahish aghyiru minna wa ma dhalika yakul u'tuhum haqquhum fa inna allaha sa'iluhum ama star'ahum lasta anta alladhi tuhasibuhu ansa'uhu bil-ma'ruf إن سمع وإلا أديت واجبك وعليك بالصبر ما دام يصلي فنحن لا نقول هذا من عند أنفسنا لكن هذه ثقيلة على مسامع هؤلاء وشاقة على نفوسهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت wayusallimu taslima. Kemudian beliau mengatakan la ghirata ala dinillah wa la ala al-ummah wa aghirun nas Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lebih cemburu terhadap agama ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Wa'alil ummah dan juga terhadap umat ini melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'akhirun nas dan manusia yang paling cemburu adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Hadirin mereka, antum perhatikan ke sini. Kalimat cemburu karena cintanya kepada Islam, sehingga ketika Islam ini dilanggar, timbul rasa marah. Karena cintanya kita kepada agama Islam, kemudian ada yang menyelisihinya, maka kita marah. Tetapi berkaitan tentang pemerintah, ketika mereka melakukan kemungkaran, Nabi orang yang paling cemburu, paling marah. Tetapi Nabi tetap memerintahkan untuk mentaati pemerintah selama mereka masih sholat dalam yang baik tentunya, dan tidak mengizinkan untuk memberontak walaupun mereka melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman. Bukan Nabi tidak cemburu, bukan Nabi tidak marah. Nabi marah. Agama ini diselisihi, Nabi marah. Agama ini dicela, pemerintah tidak perhatian dengan agama ini, melanggar, berbuat zalim, Nabi marah. Allah pun lebih marah daripada itu. Tetapi dalam syariatnya, tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah selama mereka masih sholat. Tetap taat pada hal yang baik dan tidak mentaati dalam hal yang maksiat. Beberapa orang menuduh, mana ahli sunnah kecemburuannya kepada Islam? Mana kecintanya kepada Islam? Pemerintah zalim, menyelisih aturan Islam, melakukan perbuatan kemaksiatan, malah tidak ditentang, malah tetap taat dan taat. Tidak boleh memberontak padahal pemerintah zalim. Kata mereka seperti itu, para hizbiyun, Khawarij terutama. Maka kita katakan, Allah Azza wa Jal, zat yang paling cemburu kepada Islam, paling cinta kepada Islam, sehingga Allah haramkan semua bentuk kejelekan dan keburukan. Allah larang itu. Nabi kita juga seorang yang paling cemburu terhadap Islam, paling cinta kepada Islam, dan paling tidak suka kepada siapa yang melanggar Islam. Pemerintah ketika melakukan kezaliman, kemungkaran, dosa dan maksiat pun tidak disukai. Allah dan Rasulnya saling paling benci kepada mereka yang melakukan kezaliman apapun. Tetapi Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah ketetapan. Selama mereka masih sholat, maka wajib mentaati, mendengar dan mentaati dalam hal yang baik. Dan tidak boleh untuk memberontak kepada mereka selama mereka masih sholat. Ini kelanjutan materi yang pertemuan yang sebelum ini. Kita baca ucapan dari beliau. Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam adalah seorang yang paling cemburu tentang Islam, yakni saking cintanya kepada Islam, jikalau ada orang yang melanggarnya, maka beliau benci terhadap orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Sa'ad, "Wallahi ana aghyar minka, wallahi ana wallahu aghyar minni." Demi Allah, aku lebih cemburu daripadamu dan Allah lebih cemburu daripadaku. Kalimat ini ketika kapan diucapkan? Lama qala Sa'ad, tatkala Sa'ad berkata, "Ara'aita idza wajadtu rajulan ma'a zawjati hatta ati bi arba'ati syuhada bi arba'ati syuhudin." Apa pendapatmu hai Rasul, jika aku mendapati bersama istriku seorang laki-laki dan aku bisa mendatangkan 4 saksi? Wallahi la adribannahu bisayf ghairu musaffihin. Sungguh aku akan tusuk dia, aku akan tebas dia dengan pedang tanpa maaf sama sekali. Qala, Rasul kemudian mengatakan, di sini ada kalimat Sa'ad sangat cemburu ketika istrinya bersama seorang laki-laki. Di sini kita bisa memahami, kita bisa mengerti makna cemburu. Saking cintanya Sa'ad kepada istrinya, ketika ada seorang laki-laki yang bersama istrinya, marah dia. Nah, kemarahan ini disebut dengan cemburu. Karena cintanya kepada istrinya, dan dia marah ketika ada seorang laki-laki yang menggoda istrinya. Akan saya tebas lehernya dengan pedang. Rasul mengatakan di waktu itu, atajabuna min ghirati Sa'din. Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad terhadap istrinya ketika istrinya itu ada laki-laki yang hendak mendatanginya? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, lana akhyaru minhu, aku lebih cemburu lagi daripada dia. Lebih cemburu lagi. Kenapa? Karena ada yang melanggar syariat Allah. Nabi mencintai agama ini, sangat-sangat mencintai. Ada yang berani melanggarnya, maka beliau sangat cemburu, yakni sangat benci kepadanya. Wallahu akhyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Min ajli dhalika haramal fawahish, karena Allah cemburu, yakni Allah benci kepada siapapun yang melanggar syariatnya, maka Allah haramkan semua bentuk kejelekan dan keburukan. Dilarang siapapun yang, siapapun di antara hamba Allah yang ingin melakukan hal yang Allah benci, maka itu hukumnya haram. Dihukum oleh Allah Azza wa Jal, diancam dengan siksaan bagi siapa saja yang melanggar agamanya. Ini kalimat Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya sebagai tambahan keterangan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha yaghar atau yughar, sunya Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Wa ghiratullahi ayyatiyal abdu maharmallah alih. Dan kecemburuan Allah azza wa jal adalah ketika seorang hamba melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai dinul Islam. Tidak diizinkan seorang pun untuk melanggarnya. Siapa yang melanggarnya, maka diancam dengan an-nar wal iyadu billah. Ya. Farrasul ghuyur ala dinillah. Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam adalah ghuyur. Ghuyur sangat-sangat cemburu terhadap agama Allah. Sangat-sangat cinta kepada agama Allah. Jikalau ada yang melanggarnya, maka beliau orang yang paling terdepan membencinya. Ini kaitannya nanti dengan kezaliman yang terjadi pada pemerintah. Ya. Wa ghuyur an tatafasya al-munkarat. Dan kecemburuan Nabi alaihissalatu wassalam adalah ketika tersebarnya kemungkaran, wal fawahish, dan keburukan. Aghyaru minna, Nabi lebih cemburu daripada kita. Misal kita mendengar ada orang yang menghina sunnah Nabi, menghina lihyah umpamanya, atau menghina isbal, atau menghina cadar, timbul benci, timbul amarah. Kenapa kita marah? Karena kita mencintai sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Itu jawabannya. Bagi mereka yang tidak mencintai sunnah Nabi, orang menghina jenggot, orang menghina celana di atas mata kaki, biasa saja bagi dia. Nggak ada apa-apa, perkara apa itu. Dihina juga silahkanlah. Saya nggak ada kepentingannya dengan itu. Ini ketika orang tidak terdidik di atas sunnah. Tapi ketika kita terdidik di atas sunnah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, berarti cinta kepada syariatnya. Ketika ada yang menghinanya, kita sangat cemburu. Saya benci kepada dia. Kenapa? Apa urusannya dengan kita? Tidak ada urusan dengan kita, tetapi dia urusan dengan agamaku. Secara pribadi tidak ada utang piutang, tidak ada curi mencuri, tidak ada kezaliman, tetapi dia menzalimi agamaku. Karena itu saya benci, saya marah. Itu namanya cemburu. Bisa dipahami? Sebagaimana kalau kita punya istri yang kita cintai, tiba-tiba ada laki-laki lain yang hendak main mata, wah kita cemburu sekali. Saking cemburunya cengkeweng pak bang, cekel bang, macam-macam pak bang. Saking apa? Cemburunya. Itu penggambaran cemburu. Nah, pemerintah yang zalim, kok dibiarkan sih? Nah ini yang menjadi pembahasan. Pemerintah yang zalim, mukjizat dilawan. Lawan apa enggak? Lawan apa enggak? Kok enggak? Kamu enggak cemburu berarti? Nah ini pembahasannya ikhwan. Khawarij, kebablasan. Pemerintah yang zalim, sikat. Lawan. Berontak. Jangan biarkan. Nahi mungkar. Karena kecemburuan terhadap Islam. Sebentar-sebentar. Allah dan Rasulnya lebih cemburu kepada Islam daripada kamu. Tetapi Allah dan Rasulnya memberikan syariat. Isma wati'i. Tetaplah engkau kewajiban mendengar dan mentaati. Wain dholba dhahrak. Walaupun pemerintah memukul punggungmu. Wa adhamalak. Walaupun pemerintah merampas hartamu. Isbiru, bersabarlah. Wa kadza qaul muslimin. Bukan khawarij lebih cinta kepada Islam. Tidak sama sekali. Dengan kemudian tidak terima ketika pemerintah zalim atau ketika pemerintah melanggar syariat. Wah saya sangat cemburu. Saya tidak mungkin membiarkan itu. Saya akan lawan pemerintah itu. Loh, Anda siapa? Allah dan Rasulnya lebih cemburu kepada Islam. Tetapi Allah dan Rasulnya membuat aturan agar engkau tetap mendengar dan mentaati. Tidak boleh engkau memberontak selama mereka masih sholat. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasannya. Khawarij dan yang berafiliasi dengan mereka, orang-orang yang mengatasnamakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka inginnya menjelekkan pemerintah, menentang pemerintah, memberontak kepada pemerintah dengan lisan, dengan turun jalan, karena kata mereka kami cinta kepada Islam, tidak terima kalau Islam dicela atau dihina atau dilanggar oleh pemerintah. Padahal Allah dan Rasulnya lebih cemburu daripada mereka, lebih cinta kepada Islam daripada mereka. Tapi tetap Allah dan Rasulnya melarang untuk memberontak. Wa ma dzalika yaqul, bersamaan dengan ini, yakni bersamaan dengan pembahasan tadi, Allah sangat cemburu, Nabi sangat cemburu. Kalau ada yang melanggar Islam, sangat cemburu, sangat benci, sangat tidak terima kalau ada orang yang melanggar Islam. Tetapi bersama dengan itu, Nabi kita mengatakan, "U'tuhum haqqahum." Pemerintah walaupun zalim, tetap kalian wahai rakyat harus memberikan dan melaksanakan hak-hak pemerintahnya. Kewajiban taat, kewajiban mendengar, kewajiban mengikuti, kewajiban melaksanakan perintah-perintah pemerintah kita walaupun mereka zalim, jatuh pada berbagai macam kemaksiatan dan dosa, tetap kita diperintahkan untuk mentaati pemerintah kita. Utuhum haqqahum, berikan haknya mereka. Fa innallaha sa'iluhum. Kenapa? Karena Allah yang akan menuntut mereka. Allah yang akan menuntut para pemerintah-pemerintah itu. Amasrahum, terhadap apa yang mereka pimpin, tanggung jawab mereka dalam memimpin rakyatnya. Urusan kita melihat pemerintah yang zalim adalah apa? Laksanakan hak-hak mereka, tunaikan hak-hak mereka kerjakan, kewajiban kita mendengar dan mentaati selama ahli ma'ruf. Urusan mereka siapa yang nuntut nanti? Tentang dosa-dosa mereka, kezaliman mereka, siapa yang menuntut? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rakyat tidak bisa menuntut. Kita rakyat lemah, tidak bisa menuntut. Ya, Allah akan menuntut mereka nanti di yaumil qiyamah tentang kewajiban mereka dalam memimpin rakyat-rakyat mereka. Urusan kita adalah urusan laksanakan tugas ketaatan kepada pemerintah atas perintah agama kita. Lasta anta alladhi tuhasibuh, kata Syarabi, urusan kezaliman pemerintah, urusan pelanggaran pemerintah, urusan kemaksiatan pemerintah bukan kamu yang menghisabnya, tetapi Allah Azza wa Jalla yang akan menuntut pertanggungjawaban mereka. Urusanmu adalah apa? Unsuhu bil ma'ruf, nasihati pemerintah dengan cara yang baik, yang syar'i, empat mata dengannya, jangan menjatuhkan kehormatannya di depan umum. Menasihati empat mata, bertemu dengannya, menyampaikan hujjah, menyampaikan keterangan, memberikan peringatan, usul bil ma'ruf. In sami'a, kalau pemerintah mau mendengar nasihatmu, walhamdulillah. Wa illa, kalau pemerintah tidak mau mendengar nasihatmu, addaita wajibaka, yang penting engkau telah melaksanakan kewajiban-kewajibanmu. Wa alaika abisabr, yang tersisa adalah wajib bagimu bersabar. Yang penting urusanmu, ketika memang mampu menasihati, engkau sampaikan nasihat. Itu yang wajib bagimu. Ketika menerima nasihat, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tetap saja pada kemungkarannya, tidak mau menerima nasihatmu, yang penting kamu telah melaksanakan tugasmu. Kemudian kamu tinggal bersabar dalam menghadapi semua itu. Madama yusalli, selama pemerintah itu masih sholat. Jangan kamu lawan dia dengan senjatamu. Wah, aku suara sabar. Yuh, serang baik. Oh, ndak boleh. Tapi iya, masa dicor-cor nabai, Pak? Masa dibiarkan kedzaliman terus berlanjut? Apa kamu tidak cemburu dengan Islam? Jawabannya apa? Sungguh saya mencintai Islam dan tidak terima siapapun orangnya yang melanggar Islam ini. Nabi kita lebih cemburu lagi. Allah lebih cemburu lagi. Karena itu Allah mengharamkan semua bentuk kejelekan dan keburukan. Tetapi dalam urusan bersikap kepada pemerintah yang zalim, Allah dan Rasulnya yang lebih cemburu daripada kita, memberikan aturan-aturan. Pemerintah yang zalim, sikapmu adalah tetap mendengar, mentaati, nasihati dan bersabar. Loh, urusan dosa mereka, urusan dengan Allah Azza wa Jal. Urusan Allah yang akan menghisab mereka, yang akan menuntut mereka. Bukan urusan kita. Kalau sampai itu menjadi urusan kita, kita akan marah, naik pitam, kemudian menggerakkan massa untuk memberontak. Itu malah justru melanggar syariat dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Nahlu anakul hadha min indi anfusina, kata Syahrabi, kami katakan kalimat ini itu bukan dari diri kita. Nahnu, kami, la nakulu hadha, tidaklah kami mengatakan ini, pembahasan tadi di atas, min indi anfusina, yang itu datang dari diri kita sendiri. Oh, kalau pemerintah zalim, biar saja, jangan ditentang. Ya, itu bukan dari kami. Pemerintah zalim, taati saja, jangan memberontak. Itu bukan dari diri kami. Lakin hadihi thakilatun ila musami'i haulai, Akan tetapi pembahasan ini sesuatu yang berat pada pendengaran mereka kaum Khawarij dan yang bersama Khawarij. Berat bagi mereka pendengaran ini atau pembahasan ini. Kita sampaikan sebagai sisipan tambahan, Khawarij itu ada dua, Pak. Khawarij yang pertama disebut dengan Khawarij Al-Qa'diyah. Khawarij yang bentuknya duduk di atas kursi, di atas mimbar, mencela pemerintah. Ini juga Khawarij. Bahkan ini lebih dulu muncul. Orang yang mencela pemerintah, menghina pemerintah di podium. Ini Khawarij Qa'diyah. Ini sumber, sumbu pertama kali percikan Khawarij ucapan yang menghina pemerintah dan menghasung rakyat untuk mengkritik pemerintahnya dan memberontak kepada pemerintahnya. Yang kedua, Khawarij yang bentuknya al-harb, memerangi secara fisik, turun jalan dengan membawa senjata. Mereka Khawarij yang langsung di lapangan hurub berperang melawan pemerintah. Di negeri kita ya kaum muslimin, banyak orang-orang yang jenis pertama. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka adalah Khawarij Al-Qa'diyah, tokoh-tokoh yang lantang yang mengkritik pemerintah dan mencelanya atas nama agama, atas nama cemburu dengan agama, atas nama tidak terima dengan pelanggaran pemerintah terhadap agama, atas nama cinta kepada agama tetapi melanggar aturan Allah Azza wa Jal. Ini Khawarij Qa'diyah banyak sekali. Nah, pembahasan tadi di atas itu apa? Bersabarlah isbiru. Bersabarlah kalian dalam menghadapi pemerintah yang penuh dengan kedzaliman. Ketika Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an berkata kepada Rasul, "Lasna nas'aluka manittaqa, wahai Rasul, kami tidak bertanya kepadamu tentang pemerintah yang bertakwa. Kami tidak bertanya kepadamu tentang kewajiban mentaati pemerintah yang bertakwa. Otomatis kami taat. Walakin akan tetapi kami bertanya kepadamu pemerintah yang zalim, yang kejam, yang keji, yang semena-mena kepada rakyat. Semada karasyar, disebutkan kejelekan-kejelekan. Kami bertanya kepadamu, wahai Rasul, apa yang harus kami lakukan sebagai rakyat ketika menjumpai pemerintah yang zalim, yang penuh maksiat dan dosa? Apa pendapatmu?" Rasul mengatakan, "Isbiru, ya, bersabarlah kalian dalam menghadapi itu semuanya. Ittaqullaha, bertakwalah, wasbiru dan bersabarlah. Wan dharaba dhahrak wa dhama akhlaq, walaupun mengambil hartamu, merampas hartamu, menyiksa punggungmu. Isma'u wa ati'u." Sebutkan dengan lafaz awalnya isma'u. Tetaplah kalian wajib mendengar dan mentaati walaupun mereka mendzalimi kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan isbiru hatta talqaunal haud, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga kelak nanti di yaumul kiamah. Ketika dibahas tentang ini dan tidak melawan pemerintah walaupun zalim, menasihati dengan bijak berupa penasihatan bukan penentangan secara fisik, ini yang tidak disukai oleh kaum Khawarij Al-Qa'diyah tadi. Dan mereka mentertawakan bab ini. Masa pemerintah yang sudah zalim seperti itu masih tetap diwajibkan untuk kita taati? Maksiatnya juga begini begitu, masa ia ditaati? Bagaimana mungkin kita mentaati pemerintah yang zalim? Terus bagaimana? Sikat saja, lawan. Ini omongannya Khawarij. Adapun omongannya kita ahli sunnah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim seperti itu, mendengar dan mentaati. Adapun urusan dosa-dosa mereka, Allah yang akan menuntut. Tentang kita sebagai rakyat, laksanakan kewajiban. A'tuhum haqqahum, laksanakan dan tunaikan hak mereka yang menjadi kewajiban kita sebagai rakyat. Urusan dosa mereka adalah Allah Azza wa Jalla yang akan menghisabnya, akan menghukumnya. Dan di sini tidak diizinkan kita untuk memberontak dan melawan mereka dengan senjata. Ma sallu, selama mereka masih salat. Ini yang tidak bisa diterima oleh Khawarij Al-Qa'diyah. Inilah yang membedakan antara Salafiyin, Ahlu Sunnah, dengan mereka, Ahlu Bid'ah. Sama-sama semangat. Sama-sama memperjuangkan Islam. Tetapi perjuangan kita di atas ilmu, terbimbing. Tidak boleh memberontak, ya jangan memberontak. Lah, zalim, ya urusan mereka dengan Allah Azza wa Jal. Urusan kita, kata Nabi, a'tu haqqahum, laksanakan kewajibanmu, tunaikan hak mereka. Hak kita apa? Bagaimana? Aku sebagai rakyat bagaimana? Nabi mengatakan, addu ma'alaikum, wasallallahu alladzi lakum, laksanakan yang menjadi kewajibanmu kepada pemerintahmu. Adapun hakmu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pemerintahnya sudah zalim, bengis, menyakiti fisik dan yang lainnya, tapi tetap tidak boleh engkau. Itu ada yang di security, ada Grab itu ngirim apa? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan pembahasan ini, selamatlah kita dari dosa memberontak. Ini yang sesuai dengan sunnah. Bukan dalam rangka menjilat pemerintah, bukan. Bukan. Ini semata karena din, syariat. Kita tidak berani menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara umat Islam, di mana pemerintahnya masih sholat, mereka berarti muslimin. Rakyatnya juga masih sholat, mereka muslimin. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpah darahnya umat Islam gara-gara suara dan ucapan kita yang hari-hari menghina, mencela pemerintah, hari-hari menghardik, hari-hari mendakan, hari mengompori rakyat supaya benci sampai duar terjadi benturan besar tertumpah darah umat Islam. Jangan sampai kita jaga. Dan dengan manhaj ini, lisan kita, tangan-tangan kita, terjauhkan dari fitnah pemberontakan kepada penguasa. Walhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah diberi nikmat salafi. Kalau kita tidak diberi nikmat salafi, kita punya kesemangatan, kemungkinan kita bergabung dengan mereka, para Khawarij, yang sekarang ini kebanyakannya adalah Qa'diyah, yang tukang mengumbar kebencian kepada pemerintah. Yunadawna bil hakimiyati. Yunadawn. Mereka para Khawarij yang menggemborkan permusuhan kepada pemerintah, yang mengkritik kezaliman pemerintah, yunadon bil hakimiyah, mereka menyerukan keadilan, menyerukan hukum Allah, itu tegakkan hukum Allah. Kedzaliman harus diingkari. Ini ucapan mereka. Namun dalam hakikatnya, namun dalam hakikatnya mereka tidak melaksanakan hukumnya Allah Azza wa Jal. Mereka tidak berhukum dengan hukumnya Allah. Dalam keadaan mereka mengatakan, innal hukma lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzal falakum likafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Lantang sekali Khawarij membacakan ayat ini. Wahai pemerintah sekarang sudah zalim, lawan, tegakkan hukum. Jangan biarkan dalam keadaan mereka seperti itu melanggar syariat Allah Azza wa Jal, kewajiban mendengar dan mentaati pemerintah. Walaupun mereka zalim, selama mereka masih sholat, ini dilanggar oleh mereka. Paham kalian maksudnya? Ya. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita jangan biarkan kezaliman. Al-Quran dan Sunnah itu memerintahkanmu untuk bersabar, tidak boleh memberontak, melawan pemerintah. Kamu kewajibannya menunaikan kewajibanmu, menjalankan hak-hak pemerintahmu. Urusan kejelekan mereka, Allah yang menanggung. Allah yang mas'ul. Yang akan bertanya kepada mereka, yang akan menuntut mereka. Bukan menanggung dengan bahasa kita ya. Mas'ul, yakni mereka akan dituntut oleh Allah Azza wa Jal tentang kejelekan mereka, bukan kamu. Kalau kamu rakyat yang menuntut, terjadi perang. Urusan kita tetap taat agar jangan terjadi pemberontakan. Ini hukum Allah. Tapi mereka melanggarnya. Ya? Wala yuhakimuna Rasulullah. Mereka juga tidak berhukum dengan sabda dan bimbingan Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Ahlul bid'ah yaqulun bil hululi wa bi wahdatil wujudi wa yukaffirun al ummata wa yaqulun bi khalqil quran la yuhakkimuna hukm Allah wa la yarduna ruju' ila hakimat ila hakimatillah fi mithl hadha al qadaya fahum min ab'adin nasi la hukma illa Allah la hukma illa lillah wa hum min ashaddin nasi tamarrudan ala hakimiyatillah wa 'anil ahkami ila rasul aswal wa 'anil ihtikami ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al ahadith wa hadhihi al tawjihat al nabawiyyah la yarfa'una biha wa ra'san la yarfa'una biha ra'san 'indahum ma ta'yid lil kufar wal mulahidati. Untuk perhatikan kalimat ini. Ahlul bid'ah macam-macam bentuknya. Di antara ahlul bid'ah dia mengatakan mengajarkan pemahaman hululiyah. Apa hululiyah? Wahdatul wujud. Menyatunya Allah dengan manusia. Ini sufi. Mereka memiliki keyakinan Allah menyatu dengan hambanya. Kemudian di antara ahli bid'ah, ada yang sukanya yukafirun al-ummah, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Wa yakulun bi khalqil Qur'an. Di antara ahli bid'ah, ada yang mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal yang benar Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka lihat, Al-bid'ah tadi, la yuhakimuna hukmallah. Mereka semua itu berarti tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah berisiwa di atas arsh dan tidak menyatu dengan hambanya. Keyakinan Allah menyatu dengan manusia adalah keyakinan kufur. Ini menentang hukum Allah. Mereka Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam dan pemerintah kaum muslimin, ini juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ini juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan mereka juga tidak ridha untuk kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan-pembahasan permasalahan ini. Maka ketahuilah, ahlul bid'ah itu tadi adalah manusia yang paling jauh dari hukum Allah. Paling jauh. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, manhajnya rusak, ya, metode dakwahnya rusak. Orang yang paling jauh. Mereka slogannya, la hukma illallah, la hukma illallah. Kata mereka, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak hukum kecuali hukum Allah. Slogannya begitu. Tetapi sungguh mereka tidak menegakkan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum asyaddun nas tamarrudan ala hakimatillah. Mereka adalah manusia yang paling jauh dari menerapkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk padanya khawarij. Syekh Rabi dalam kitab Kasyisitar beliau menyebutkan khawarij di zaman awal-awal dulu, di zaman para sahabat, mereka itu dalam sholatnya masih benar. Dalam itikad uluhiyah, rububiyah, asma sifat masih benar. Yang mereka salah adalah dalam perkara memberontak kepada pemerintah yang sah. Dulu kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, kesalahan khawarij hanya ada pada satu ini saja. Yang lainnya masih baik, masih benar. Tapi tetap Nabi mengatakan apa? Yang merukuna minad-din, mereka telah melesat dari agama ini. Melesat jauh, menyimpang jauh. Sebagaimana anak panah yang dilepaskan melesat jauh daripada buruannya. Melenceng. Bagaimana lagi kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab tersebut, khawarij yang ada di zaman kita sekarang ini. Khawarij yang ada di zaman kita sekarang ini yang dipimpin oleh Hasan al-Banna, Syed Qutb dan yang semisalnya, tercampur padanya keyakinan-keyakinan kufur, menyatunya Allah dengan alam. Ini keyakinannya Hasan al-Banna. Orang ini Hasan al-Banna adalah pengikut Sufi Hasafiyah atau Juthiyah yang mengatakan tidak ada di alam semesta ini kecuali semua adalah Allah Azza wa Jal. Syed Qutb yang memiliki keyakinan Allah menyatu dengan manusia. Mereka takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Dan yang lainnya, khawarij zaman sekarang lebih mengerikan daripada khawarij zaman awal-awal. Ya tentunya mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Walaupun slogannya mereka, yel-yelannya mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal mereka melanggar sekian banyak hukum Allah dalam perkara-perkara penting, dalam perkara etiqadiyah. Wahagadha kaum muslimin. Sehingga kesesatannya lebih jauh sekali. Sudah memberontak kepada pemerintah, dan ini ciri khasnya khawarij dari zaman dulu, plus dengan berbagai macam. Mereka itu kaum muslimin, sampai hari ini, yang ekstrim di antara mereka mengatakan sholat itu tidak wajib. Karena mereka mengatakan zaman ini masih seperti zaman ketika fase Mekah. Belum ada kemenangan. Fase Mekah belum ada kewajiban sholat sampai sekian tahun lamanya, baru kemudian ketika Isra Mi'raj ada kewajiban sholat. Bagi mereka ini masih fase Mekah, belum fase Madinah. Karena itu belum wajib sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini khawarij yang ada zaman sekarang ini. Menikah tanpa wali hukumnya sah. Bahkan pernikahan yang paling sah adalah ketika dinikahkan oleh tokoh-tokoh mereka tanpa wali. Padahal Nabi mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Wali yakni orang tuanya mempelai wanita. Mereka meyakini tidak sah walinya orang tua mereka karena orang tua mereka kafir. Yang muslim guru mereka. Maka kalau mau menikah harus walinya adalah guru mereka yang muslim. Ini khawarij. Padahal secara syar'i itu melanggar hukum syariat. Kalau terjadi pernikahan tanpa wali dan dipaksakan terjadi hubungan badan, maka itu perzinaan. La haula wala quwwata illa billah. Mereka melanggar hukum syar'i, tapi sok seakan-akan mereka yang paling syar'i, padahal mereka jauh sekali yang murquna minad din, murqasah min maramiyah. Mereka merasa jauh dari agama ini sebagaimana merasa jauhnya anak panah dari buruannya menyimpang jauh. Hadil ahadithu wa hadhi taujihat nabawiyah la yarfa'una biha ra'san. Hadis-hadis ini dan bimbingan-bimbingan Nabi dalam menyikapi pemerintah yang zalim, mereka tidak mau melihatnya. Mengangkat kepala untuk melihatnya pun tidak mau. Apalagi mau menerapkan dan mengamalkannya. Indahum hadza ta'yidun lil kuffar wal mulahida. Kata Syarabi di akhir kalimat, perbuatan mereka ini mengkritik pemerintah, menjelekkan pemerintah, menghina pemerintah, menghasung rakyat untuk memberontak kepada pemerintah, ini sesungguhnya membantu kaum kuffar untuk menghancurkan umat Islam. Coba kalau pemerintahnya yang masih sholat, berperan dengan rakyatnya muslimin, terjadi pembantaian dan pembunuhan antara mereka, perang saudara, orang kafir tinggal nunggangi. Orang kafir tinggal menghancurkan umat Islam sudah corak-porak poranda yang tidak lagi memiliki pemerintahan karena sudah mengkafirkan pemerintahnya dan memberontak kepada pemerintahnya. Kafir tinggal saja ngikuti kibas saja itu terus. Umat Islam ludes habis. Sehingga khawarij itu bukan hakikatnya. Khawarij itu sebenarnya dan sehakikatnya mereka membantu kaum kufar, membantu kaum syirkin dalam rangka menghancurkan umat Islam. Berarti mereka berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Ya tidak. Tetapi mereka seakan-akan memberontak kepada pemerintah adalah dalam rangka menjalankan hukum Allah. Sungguh sangat jauh sekali memang. Terbalik otak-otak mereka. Kan itu benar Nabi mengatakan. Mereka menganggap di atas Islam. Padahal mereka telah merasa jauh dari Islam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami bacakan. Masih tersisa pembahasan yang sama. Beberapa lembar lagi ke depan. Ada 3 lembar lagi insyaAllah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.